Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Temanya masih seperti minggu lalu. Kita ketemu dengan para pujangga. Minggu lalu kita sudah ketemu dengan Khalil Gibran dan romantisismenya. Malam ini kita ketemu Tagore, Rabindranath Tagore. Saya enggak tahu teman-teman pernah dengar nama ini apa enggak. Ya mungkin dengar aja pernah ya. Halo. Bagi yang aslinya Solo harusnya sudah pernah, karena di Solo itu ada jalan namanya Jalan Rabindranath Tagore. Meskipun di pelang jalannya itu nulisnya agak salah. Jadi harusnya Rabin, bukan. Kalau di sana tulisnya Rabindranath Tagore, kebanyakan R. Rabi itu namanya waktu kecil. Kalau Tagore itu bahasa Bengali. Kalau bahasa India populernya jadi Tagur. Tagur ya biasanya malah jadi musuh ya, Tagur itu nih film-film India. Musuhnya para penjahat. Tagur itu artinya pemimpin. Oke, saya menganggap penting untuk kita belajar pikiran-pikirannya para pujangga, karena sejauh yang saya tahu, termasuk di jurusan filsafat sekalipun, nama-nama ini biasanya tidak masuk di kurikulum. Saya tidak tahu ketemunya di mana. Semoga di Fakultas Sastra masuk mungkin. Tapi kalau di Fakultas Sastra kan lebih fokus ke wadahnya, dan filsafat itu isinya. Kalau banyak fokus ke wadahnya, kadang-kadang orang melupakan isinya. Orang berhenti pada keindahan, belum masuk pada maknanya. Maka menurut saya, orang-orang seperti Tagore, Gibran itu ya ada baiknya dimasukkan di kurikulum-kurikulum filsafat. Karena harus diakui kajian-kajian filsafat yang timur itu agak miskin. Itu apalagi yang Indonesia, apalagi yang Jawa. Iya, saya sebenarnya sebelum masuk ke para pujangga itu tidak sengaja saya membuka Jangka Jayabaya, Jongko Jayabaya. Itu semacam ada insight baru. Kalau biasanya kalian kan hanya melihat wadahnya, tapi saya melihat ada kedalaman yang luar biasa. Yang saya ingat bait pertama. Bait pertama itu bagi saya membidik dengan tepat kondisi kita hari ini. Kalian mungkin masih ingat kan, yang besok yang wis ono kereta tanpa jaran itu kan kalian dengan santai terus diterjemahkan, oh maksudnya mobil. Itu kalian berhenti di wadah kalau hanya menerjemahkan kereta tanpa jaran itu mobil. Kalau kalian mau berpikir agak panjang, kereta tanpa jaran itu bukan mobil, tapi jiwa, nafsu yang kehilangan kendali. Kereta tanpa jaran itu kayak karya yang tanpa kesadaran. Karena kesadarannya kereta itu kan harusnya ada di kuda kalau zaman dulu. Kalau gak ada kudanya ya dia gak jalan. Hari ini kan luar biasa, banyak sekali karya manusia hari ini tuh sangat produktif tapi tanpa kesadaran. Itu kereta tanpa jaran. Tanah Jawa kalungan wesi. Tanah Jawa kalungan wesi itu terus biasanya kamu terjemahkan, oh sakti sekali Jayabaya. Bisa tahu besok kalau sepanjang Pulau Jawa ini ada rel. Iya sih, wadahnya bilang gitu. Tapi coba masuk sedikit aja ke dalam tanah Jawa Kalungan Wesi itu, maksudnya besok manusia-manusia di Nusantara ini akan terbelenggu oleh ambisinya sendiri, oleh hasratnya sendiri, oleh aturan undang-undang ideologi yang dia bikin sendiri. Tanah Jawa Kalungan Wesi, perahu melaku ing awang-awang. Itu kalian sakti sekali ya, bisa ngerti besok ada pesawat terbang. Enggak, kalau kalian agak mikir panjang dari konteks zaman itu, perahu itu harusnya jalan di laut, di air. Tapi kalau ada perahu melaku ing awang-awang, itu sebenarnya dia mau ngomong bahwa segala sesuatu telah meninggalkan kodratnya yang sejati. Jadi meninggalkan kesejatiannya, meninggalkan kealamihannya. Jadi perahu itu harusnya di laut, dia malah jalan di awang-awang. Kali kelangan kedunge, pemikiran kehilangan kedalamannya. Orang berpikir dangkal, jasad kehilangan rohnya. Pasar hilang kumandangi, masyarakat kehilangan dinamikanya, disuruh berpikir seragam, disuruh jadi kayak robot. Pasar hilang kumandangi. Cuma dua kalimat terakhir bagus. Ikut tondo yang arep tekani jaman Jayabaya wis cedak. Akan segera datang zaman Jayabaya. Jangan salah, cara mengartikan Jayabaya itu bukan nama orang, bukan nama. Jaya itu artinya menang. Baya itu kalau di bahasa Sanskerta artinya ketakutan. Jadi Jayabaya itu adalah akan segera datang orang-orang yang bisa menaklukkan ketakutannya. Jadi itu sebenarnya syair yang sangat optimis. Jadi ketika zaman sudah rusak, maka akan datang para pembaharu, para Jayabaya, mereka yang akan memenangkan pertarungan. Sudah saatnya. Jadi bukan zaman rusak-rusakan nak mau kiamat. Itu sekilas saja saya baca Jayabaya. Ternyata ya luar biasa. Kapan-kapan kita ngaji, tapi versi filsafat. Kalian kan ada ngaji versi Jawanya, kita masuk versi filsafatnya. Ada banyak makna yang luar biasa. Itu yang bikin saya, sekali-sekali kita bikin sesi para pujangga. Ternyata ada gaya sendiri yang khas dari para pujangga. Oke, itu nambah wawasan kan. Ternyata tidak sedangkal bahwa ono kereta tanpa jaran itu berarti mobil, ono perahu melakukan awang-awang berarti pesawat terbang. Wah, berarti ini yang ngarang sakti sekali, bisa ngerti masa depan. Iya, bisa begitu. Di antara tanda kesaktiannya mungkin itu. Tapi yang dimaksud menurut saya tidak sesimpel itu. Intinya besok kalau moralitas sudah rusak, jangan khawatir, tapi akan datang orang-orang yang bisa menaklukkan ketakutannya. Kalian ini kan problem terbesarmu kan ketakutan. Takut tidak lulus, takut nilainya jelek, takut tidak dapat jodoh, takut apa mana? Tidak dapat kerjaan, takut. Ada semua isinya kan takut kamu. Yang kamu kegalauanmu A sampai Z dari ini sebenarnya kuncinya satu, kamu takut. Ya kan? Kamu ngejar-ngejar perempuan, nyari cewek, itu kan sebenarnya karena kamu takut jangan-jangan besok gak laku. Harus sekarang nyarinya. Dengan karena kamu takut gak laku. Ya kan, kuliah juga gitu kan. Gak lulus, lulus kamu tiap hari galau, tiap hari gelisah. Karena kamu takut besok gak lulus beneran gimana. Oke, nah sekali-sekali belajar dari para pujangga. Hidup tidak melulu terukur dan rasional. Cuma ya gak gampang, ada perjalanannya agak berat. Kayak Tagore ini unik. Kalau bagi orang-orang India, Pakistan, Bangladesh, ini kayak manusia setengah dewa dia. Karena posisinya sangat tinggi. Tagore ini Brahmana tapi sastrawan, filosof tapi ahli musik. Hampir semua bidang sastra dia ahli. Mulai cerpen, puisi, novel, drama, bahkan seni rupa. Sekali-sekali nanti kalian googling, bacalah riwayat Rabindranath Tagore. Dia diakui dunia internasional. Kalau Islam punya Rumi, yang di Amerika ada Rumi Day, di Amerika juga ada Tagore Day. Memperingati dahsyatnya orang yang namanya Rabindranath Tagore. Lagu-lagunya dia khas orang India kan, apa-apa selalu ada lagu. Dia ngarang banyak sekali lagu, dan mungkin sepanjang sejarah hanya Tagore inilah yang lagunya dipakai sebagai lagu nasional dua negara sekaligus, India dan Bangladesh. Itu lagu nasionalnya, karangannya Rabindranath Tagore. Yang kalau India saya tahu, yang Bangladesh saya lupa. Yang Jana Mana Gana itu kan, itu karangannya Tagore. Novelnya banyak, luar biasa. Di Indonesia pengaruhnya juga luar biasa. Zaman saya sanawiyah dulu banyak lihat, meskipun ya baca sedikit-sedikit karya-karyanya Tagore yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Yang saya ingat ada yang judulnya Tukang Kebun, ada yang judulnya Sang Juru Taman, ada yang paling terkenal Gita Nyali. Terus cerpen juga banyak. Belakangan saya lupa, saya waktu aliyah apa sanawiyah yang baca tulisannya Gunawan Muhammad itu, yang meresensi tentang tulisannya Tagore, cerpennya Tagore yang judulnya Gora. Gora ini cerpen yang ceritanya seorang laki-laki agama Hindu, tidak pernah kemana-mana, wawasannya sempit, ngertinya Hindu saja. Bagi dia Hindu adalah kebenaran puncak. Tapi terus dia ngerti ada banyak agama lain. Ya karena cerpen nanti akhirnya happy ending, terbuka matanya bahwa kebenaran itu ada banyak. Itu cerpennya Tagore, judulnya Gora. Tagore hidup, ya, kelahirannya sekitar 1861. 1861 itu berarti waktu Tagore lahir di Indonesia masih ada, di Jawa masih ada Ronggowarsito masih hidup. Ronggowarsito lahir tahun itu berarti sekitar umur 69-70 Ronggowarsito. Jadi Ronggowarsito umur 69, di India lahir Rabindranath Tagore. Asli Bengal. Bengal itu Bengali. Bengali ini nanti yang jadi Bangladesh. Bagi yang ngerti sejarahnya India kan, India itu kan di bawah The Empire of Indian British. Zaman penjajahan Inggris, India itu pecah jadi India Pakistan tahun 47. Terus Pakistan ada dua, Pakistan Barat, Pakistan Timur. Pakistan Timur nanti merdeka sendiri karena perang dengan Pakistan Barat, dibantu oleh India yang pada awalnya memang nggak terlalu suka dengan Pakistan, dan akhirnya lahirlah negara baru namanya Bangladesh. Saya masih ingat karena presiden pertamanya itu seorang tokoh Muslim yang terkenal, Syekh Mujibur Rahman. Presiden pertama nanti di Bangladesh. Dan di bawah sebenarnya Empire of Indian British itu masih ada lagi dua negara, yaitu Ceylon. Ceylon nanti yang dimerdekakan jadi namanya Sri Lanka. Dan terus Burma yang nanti merdeka dengan nama Myanmar. Jadi itu termasuk di bawah kekaisaran India. Cuma yang memang konflik dahsyat luar biasa itu pecahnya India dan Pakistan. Korbannya ratusan ribu orang saat itu. Dan yang pindah sekitar 4. Jadi itu kisah migrasi paling besar dalam sejarah manusia itu kisah migrasi India-Pakistan. Orang Hindu yang ada di Pakistan pindah ke India, India yang Muslim pindah ke Pakistan, dan itu jadi migrasi besar-besaran. Dan kebanyakan jalan kaki kalau ketemu di tengah jalan, papasan, itu alamat perang dan korban akan banyak yang jatuh. Dan itu terjadi berbulan-bulan. Jadi ya sekali-sekali nonton, saya lupa itu filmnya, kalau nggak salah judulnya Train to Pakistan. Cari film itu tentang ketika India dan Pakistan pecah. Dan orang-orang seperti Tagore, Gandhi dan kawan-kawan, inilah yang berjuang agar segala macam kekerasan, segala macam triknya penjajah untuk memecah belah India bisa teratasi. Tagore masih friend sama Gandhi, sama-sama memperjuangkan kemerdekaan India. Cuma Tagore lebih banyak bergerak di wilayah pendidikan, kalau Gandhi wilayah politik agak praktis. Dan jangan salah, Tagore juga banyak mengkritik Gandhi meskipun dia friend. Tagore ini petualang, sepanjang hidupnya dia sudah menjelajah hampir ke 5 benua. Dia sudah nyampe Jawa, nyampe Bali, nyampe Kuala Lumpur, nyampe Singapura, sudah dia jelajahi semua. Itu kenapa di Solo ada jalan Rabindranath Tagore. Dia populer kalau di Solo. Dia ke Indonesia sekitar tahun 1927. Dan dia nulis buku khusus tentang Jawa. Saya agak lupa judulnya. Tapi dia nulis tentang Jawa, termasuk kesannya terhadap Candi Borobudur yang isi, dan itu isinya puisi-puisi banyak dan bagus-bagus khusus tentang Jawa. Nah, yang kayak gini-gini kalian harus ngerti. Saya tidak tahu di kampus dapatnya apa saja, tapi ini sejarah. Oke. Ya India kan kamu gak harus hanya kenal Shahrukh Khan sama Amitabh Bachchan. Ya jadi kenal yang dahsyat-dahsyat, jauh lebih dahsyat daripada sekedar Shahrukh Khan atau Amitabh Bachchan. Ya. Oke, bismillah. Ada apa di balik tokoh besar yang namanya Rabindranath Tagore ini? Itu fotonya, yang satu waktu masih muda, masih gagah, yang satu sudah tua, tapi masih gagah juga, karena orang sana kan tinggi besar, nggak kayak kita. Hidupnya memang agak tragis, punya anak 5, yang 4 meninggal. Terus, karena sejak kecil kehidupan Brahmana, sibuk dengan belajar, nanti sakit lama meninggalnya. Sebelum meninggal dia koma, komanya agak lama, sekitar 3 tahun baru terus meninggal. Dan meninggalnya dia diperingati di banyak negara, khususnya negara-negara dekat, bahkan termasuk di Amerika. Nanti ada semacam hari libur nasional untuk memperingati meninggalnya Rabindranath Tagore. Oke, kita tidak sibuk dengan puisi dan wadahnya seperti saya bilang tadi, kita masuk ke isinya, sama kayak kiburan kemarin. Ini keywordnya. Bagi yang ingin belajar Tagore, keywordnya ada 3. Semua pikiran-pikirannya basisnya 3 keyword ini. Kewajaran, kewajaran itu berarti yang alami, yang natural tadi. Yang kedua kebebasan. Yang ketiga keseimbangan, harmoni. Jadi hidup itu yang alami. Kalau kita hidup alami pasti bebas. Kalau kita bebas sesuai kodrat kita, maka alam semesta akan seimbang. Keywordnya di situ. Jadi alami itu tidak maksain. Ciri-ciri filsafat timur sebenarnya sebagian besar ini. Ngantuk ya tidur, lapar ya makan, haus ya minum, simple. Manusia butuh kawin, ya kawin aja. Ya kan? Wajar, natural, gak dibikin-bikin. Gak bikin ajaran, natural, ideologi baru yang gak manusiawi. Hampir semua tokoh spiritual timur kan begitu. Buddha aja setelah latihan tirakatan model yoga yang jungkir balik, gak berubah-berubah lama-lama. Masa kayak gini agama kok menyiksa sekali ya? Enggak, masa Tuhan nyuruh yang susah-susah gini mestinya ya enggak. Yang wajar aja, yang enggak usah yang neko-neko. Pak, saya ingin puasa terus Pak biar sakti, ya enggak. Enggak manusiawi. Yang biasa-biasa aja lah. Saya ingin pinter sampai anu, enggak, biasa aja. Enggak harus istimewa kok. Justru manusia itu istimewanya kalau dia biasa jadi manusia. Saya lupa kan kemarin siapa yang mengkritik para sufi Persia itu yang hampir semua wahdatul wujud, fana, bako, itu kan ada yang mengkritik. Loh, kita di bumi ini disuruh jadi manusia kok malah jadi Tuhan. Enggak, Allah seneng kok kalau kita jadi manusia. Memang Allah yang bikin kita kayak gini nih. Bikin kita yang cowok suka sama cewek. Kan gitu, enggak usah neko-neko. Pak, saya ingin sama cowok juga, Pak, biar enggak. Iya, wes. Ojo aneh-aneh. Kemarin ada berita itu kan di Brasil yang cewek sama cewek itu enggak cuma 2-3. Jadi 3 cewek nikah bareng. Nikah bareng itu maksudnya ya 3 ini. Jadi suami istri juga enggak jelas suaminya mana, istrinya mana. Yang lesbian. Dan itu dipisahkan karena di Brasil boleh nikah sesama jenis. Ya, tidak wajar. Jadi kalau tidak alami gitu ya nanti dampaknya kita sendiri yang susah. Alamnya jadi nggak seimbang. Jadi kita itu bebas mau apa aja boleh, tapi yang alamiah yang wajar saja. Begitu kita tidak wajar, harmoni alam semesta akan rusak. Gitu loh. Manusia ya ambil peran jadi manusia. Jangan ambil perannya binatang, jangan ambil perannya pohon. Jangan ambil perannya angin, jangan ambil perannya matahari. Jadilah manusia itu aja. Jadi yang wajar, tidak neko-neko, dan bebas. Biasanya yang bikin tidak wajar itu ketika kebebasan dibelenggu. Terlalu banyak aturan. Tidak boleh ini, tidak boleh gitu. Itu rusak biasanya. Jadi dalam hidup, kalau ikut Tagore, pakai prinsip ini. Bebas, wajar, dan seimbang. Kalian akan sehat lahir dan batin. Sekecil apapun ritme hidup alamimu kamu rusak, nanti kalian akan rasakan sendiri. Makan telat, ya akhirnya sakit. Ya kan, padahal alami itu ya lapar ya makan. Kalau Nabi malah rumusnya sebelum kenyang berhentilah. Karena begitu kenyang itu alamat di perutmu enggak ada space lagi. Kalau enggak ada space ya jatahnya nafas enggak ada. Jatahnya yang lain enggak ada, padahal ini harus. Makanya sebelum terasa kenyang lebih baik berhenti. Cuma ya kalau makan di warung eman-eman ya bayar ya. Iya, mana yang mata ini sudah bayar mahal-mahal masa, wah ini mau kenyang berhenti ya. Oke, ya mana-mana ya berarti dihabiskan aja, wajar-wajar aja, mikirin tidak usah terlalu berat. Iya, tidak usah jelimet-jelimet, pokoknya biasa aja. Oke, pelajaran, kebebasan, keseimbangan. Terus filsafatnya Tagore. Basisnya ada 5. Kalau kalian mau sebut alirannya apa sih? Bagi saya kok 5-4. Yang pertama, dia seorang spiritualis. Pasti. Yang kedua, dia seorang humanis. Yang ketiga, dia seorang idealis, dan yang keempat sekaligus dia seorang naturalis. Wah, ini unik loh. Kalau di barat gak bisa orang naturalis sekaligus spiritualis, orang idealis sekaligus humanis. Tapi di timur gak masalah. Jadi kalau di barat itu kan dipisah tegas, ini idealisme, ini realisme. Ini urusannya akal, ini urusannya kenyataan empiris. Tapi kalau di timur, ya dalam yang empiris itu terkandung yang spiritual. Spiritual itu manifestasinya pasti empiris, tidak bisa dipisah. Manusia itu fisik, di balik yang fisik ada yang rohani. Rohani dan fisik itu dua hal dari satu mata uang. Sama sebenarnya. Kalau tidak ada fisiknya tidak bisa disebut manusia, tidak ada spiritualnya juga tidak bisa. Dia spiritualis, yaitu kalimatnya dia yang terayam Brahman. Brahman nanti tandingannya Atman. Silakan dibuka lagi sesi ketika saya ngomong agama Hindu. Jadi spiritual. Sebagaimana jasadmu bisa mateng secara fisik, spiritualmu sebenarnya juga bisa memuncak. Kalau tiap hari fisikmu kamu kasih makan biar sehat, spiritual jiwamu, rohanimu juga butuh makan biar sehat. Seperti juga akalmu butuh juga asupan gizi. Kalau kamu biarkan gak dikasih makan, seperti tubuhmu yang jatuh sakit, pingsan, mati, akal juga begitu. Rohani juga begitu, spiritualitas juga begitu, dia juga bisa sakit, bisa mati. Akal juga bisa sakit, bisa mati. Ya akal sakit itu kan dia dari kalian bilang, wow rawaras ini, nah itu berarti akalnya sakit. Karena gak pernah latihan belajar berpikir yang jernih, maka dia tidak terlatih, cara berpikirnya gagap. Kalau fisik yang gagap mulutnya, tapi berpikir gagap itu mikirnya loncat-loncat, tidak jelas. Kalau diomongkan orang tidak paham. Nah itu perlu latihan mikir. Kalau kalian merasa, Pak saya kok loncat-loncat, kok ngomong tidak jelas, katanya teman-teman tulisanku ini karpe opo itu. Nah berarti kalian harus latihan mikir. Spiritualitas juga begitu. Kalau hubunganmu sama Tuhan waktu sholat, waktu puasa kok tidak menyuburkan spiritualitasmu, tidak ada rasanya, hambar, itu alamat spiritualitasmu kurang gizi. Ya kan? Hubunganmu sama Tuhan formalitas, perlu dikasih gizi. Ya kamu sendiri yang tahu gizinya apa, Pak? Tanyakan dirimu sendiri. Jadi katanya Tagore, manusia harus mencapai puncak spiritualitasnya. Yang kedua humanis. Humanis itu sederhananya ya kayak yang alamiah tadi, memanusiakan manusia, bikin kita jadi manusia. Wong kita sudah manusia, tapi kita harus belajar dulu jadi manusia yang benar. Itu humanisme versi timur. Nanti humanisme versi barat ada manifesto humanisme yang diinisiasi oleh oleh Karl Marx dan kawan-kawan. Urusannya beda sama humanisme timur. Kalau di timur jargonnya simpel, memanusiakan manusia. Jadi sebelum kalian bergaya jadi Tuhan menghakimi orang, atau sebelum kalian gaya kayak binatang, ambisius, agresif, atau bergaya kayak tumbuhan, males, santai, sakarepe dhewe, atau bergaya kayak setan, coba latihan jadi manusia. Jadi manusia aja belum bisa, masa mau jadi Tuhan? Kan banyak sekarang yang acting jadi Tuhan. Janganlah, latihan jadi manusia aja. Jadi manusia itu yang bagus gimana sih? Yang natural gimana sih? Yang normal manusia itu gimana sih? Belajarlah. Dan itu gak gampang loh. Iya kan? Nah, manusia itu makhluk yang paling kompleks. Menjadi manusia berarti kamu kadang harus latihan jadi benda, kadang harus latihan jadi tumbuhan, kadang harus latihan jadi hewan, kadang harus latihan jadi iblis, kadang harus latihan jadi malaikat. Kadang manusia kan kompleks. Asal tahu kapan menggunakannya. Jadi humanis. Dan itu yang ada di hampir semua tulisan dan puisinya Tagore. Setelah humanisme, ini sudah tidak kelihatan ya, sudah tua ternyata. Ya, idealis. Idealis ini yang oleh Barat mulai ditinggalkan. Jadi hidup itu kalau di Barat lebih suka eksistensialis. Mementingkan fakta, ekspresi nyata, baru terus dari situ diambil rohnya. Tapi kalau di timur lebih suka berangkat dari dalam baru keluar. Membereskan spiritualitas, batinnya beres dulu baru diekspresikan keluar. Kalau barat eksistensinya dulu. Sudahlah melakukan yang baik dulu, nanti batinnya akan tertata sendiri. Itu bedanya eksistensialis sama idealis. Kalau orang idealis, diurusi dalamnya dulu. Gimana perilaku yang baik, sikap yang baik, mental yang sehat, dan seterusnya. Baru terus silahkan hidup yang baik. Tapi kalau eksistensialis, hiduplah yang baik dulu. Kalau kamu sudah hidup yang baik, nanti akan terbentuk mentalitas yang baik. Nah, itu kebalikannya. Dua-duanya sama-sama bagus, cuma beda jalan aja. Hanya saja versi eksistensialis itu agak panjang karena tidak semua perilaku yang baik itu imbasnya ke dalam. Kalau yang belajar Habermas pasti ngerti kan, tindakan manusia itu ada tindakan teleologis, normatif, ada tindakan komunikatif, ada tindakan dramaturgis. Kalau yang teleologis, saya haus maka saya minum, simpel. Pengaruhnya ke dalam juga tidak terlalu dalam. Normatif, tindakan normatif itu kamu sholat. Kenapa kamu sholat? Diperintah oleh ustaz. Ikut isinya Al-Quran, itu normatif. Asarnya ke dalam juga tidak banyak. Atau yang ketiga, komunikatif. Ini tindakan negosiasi. Enaknya kita ngaji malam Kamis saja ya. Ya Pak, sepakat. Itu sebenarnya tindakan komunikatif. Asarnya ke dalam juga agak formalitas. Yang terakhir apalagi, dramaturgis, action. Sebenarnya kamu gak ingin begitu. Biasanya kamu sholatnya mesti telat. Kalau sholat pakai celana jin, pakai kaos cukup. Tapi begitu pulang kampung, dengerakan kamu ke masjid, pakai sarung, pakai kopiah, baju koko, bawa sajadah. Terus bapakmu seneng, wah alhamdulillah anakku. Padahal kamu sedang action aja. Ya, bahasa sekarang pencitraan, itu drama. Dramaturgi, asarnya ke dalam pasti enggak ada. Kalau pakai Habermas, susah loh kamu membangun mentalmu hanya dengan 4 tindakan itu. Padahal tindakan kita hanya 4 itu. Yang lain enggak ada. Jadi versi Habermas enggak bisa eksistensialis. Nah, maka kalau dari timur, digarap batinnya dulu. Biar tidak pencitraan. Batinnya beres dulu, baru fisiknya digarap. Itu gaya timur. Yang terakhir, Gibran adalah seorang naturalis. Cara berpikirnya mirip sama kelompok romantik, back to nature, kembali ke alam. Hampir semua nanti para pujangga maunya kembali ke alam. Jangan dirusak ritmenya, iramanya. Jangan bikin perahu yang bisa jalan-jalan di awan. Karena perahu itu jalannya di air. Jadi naturalisme berarti kembali ke alam. Yang alami-alami aja deh. Meskipun menerjemahkannya gak kayak era romantisisme zaman Gibran kemarin. Kalau zaman Gibran kemarin kan orang itu yang alami ya, enggak pakai baju. maka terus menggambarkan orang. Kadang-kadang banyak orang telanjang, inilah aslinya manusia. Ya enggak gitu. Yang wajar-wajar saja. Kalau kamu enggak pakai baju, keluar kan malu toh. Iya pak, ya kalau gitu pakailah baju. Kan simpel aja. Berarti pakai baju itu natural. Kalau telanjang itu natural, harusnya orang itu risih pakai baju. Tapi kan enggak. Lebih nyaman pakai baju daripada enggak pakai baju. Kenapa sih harus pakai baju? Ya biar asetmu yang berharga itu kan terlindungi. Loh iya kan, intinya kan itu. Kenapa harus dulu? Karena kalau enggak kamu tutup, bukan urusan hilang, dia enggak jadi berharga. Loh iya kan. Coba orang enggak pakai baju semua, kamu lihat itu juga enggak kaget. Biasa aja kayak gitu, di mana-mana juga lihat kan gitu. Yang menarik itu kan karena ditutup itu. Iya. Kalau sudah dibuka ya selesai. Alah ternyata kayak gitu aja kok. Kan gitu. Iya, enggak menarik. Yang menarik itu ditutup. Ujuh kok kayak kayak gimana ya kira-kira isinya kan gitu kamu. Tapi kalau sudah dibuka ya as, sudah jelas gambarnya. Sudah enggak menarik. Ya, makanya besok, karena ada yang tanya, Pak, besok itu kalau kiamat telanjang semua, malu gak ya saling lihat? Enggak, kalau telanjang semua ya sudah, orang gak saling lihat ya ngapain. Sudah kelihatan semua, gak usah saling lihat. Saling lihat itu apalagi ngelirik-ngelirik kan kalau gak kelihatan. Wong itu orang enggak mikir ke situ semua. Mikirnya yang lain. Ya enggak tahu, besok kiamat masih ada yang pikirannya ngeres apa enggak, enggak tahu saya. Ya, jangan-jangan waktu kiamat sudah orang semua mikir amal baiknya, kamu masih sempet-sempetnya lihat-lihat. Wah, tiada. Iya. Iya. Jangan-jangan nanti malaikatnya cekikian lihat kamu. Loh, itu udah lucu gitu. Iya. Nanti kasih Allah juga ketawa. Oke. Jadi Tagore seorang yang humanis, spiritualis, idealis, dan naturalis. Kombinasi yang menyatukan sejarah filsafat dari klasik sampai modern jadi satu. Dan itu agak susah nyari padanannya. Kita masuk satu-satu ya. Saya masukkan dulu yang tentang negara, karena dia dikenal nasionalis, tapi tidak kaku seperti Gandhi. Katanya Tagore, kata dia, negara ideal itu bagi, di banyak puisinya dia menyebut, yang pertama negara yang merdeka. Merdeka yang sejati, bukan hanya sudah proklamasi. Jadi merdeka itu berarti dia bisa ngatur nasibnya sendiri tanpa harus disetir, tanpa harus dipengaruhi. Yang kedua, tidak terpenjara oleh masa lalu. Banyak orang yang tidak terpenjara itu berarti bukan berarti cuek dengan masa lalu, tapi tidak berhenti di masa lalu. Tagore termasuk mengkritik Gandhi dengan swadesinya. Ya jangan segitunya lah. Gandhi itu kan tidak mau sama sekali produk barat, ingin punya baju ya mintal benang sendiri, apa-apa dibikin sendiri ya. Kata katanya Tagore ya tidak segitunya lah. Wong fasilitas banyak, enak tinggal dinikmati ya dinikmatin aja, tidak masalah. Yang alami lah. Dan bagi Tagore di banyak puisinya dia bilang, orang yang terpenjara masa lalu itu seperti kambing yang terikat di pojok ruangan. Dia tidak berkembang. Dia nunggu tuannya datang terus diajak jalan-jalan. Dia tidak bisa kemana-mana. Maka negara yang luar biasa adalah negara yang tidak terpenjara masa lalu. Tidak dikit-dikit membanggakan masa lalunya. Biasanya orang yang dikit-dikit membanggakan masa lalunya itu orang yang di masa kininya tidak sukses. Itu rumus simpel sebenarnya. Kalau kamu tiap hari, oh Islam itu dulu jaya loh. Iya, kalau sekarang kamu bilang Islam itu dulu jaya, berarti sekarang tidak. Kita dulu menguasai hampir, oh dulu, berarti sekarang tidak. ya kan? Jadi orang yang banyak menyebut masa lalunya itu biasanya di masa kininya dia tidak sukses. Jadi katanya Tagore, nah, jangan terpenjara oleh masa lalu. Ini dadaku, bukan dadanya bapakmu yang kamu banggakan. Yang ketiga, gandengannya merdeka itu mandiri. Jangan suka menggantungkan diri pada hal yang kalian tidak punya dan tidak mampu. Itu awal dari kekalahan. Kalau memang kita punyanya uang 1.000, ya kita hidup dengan uang 1.000. Apa bisa? Tak bisa. Ya tinggal diatur aja. Zaman dulu saya di pondok, awal bulan dikirimi uang, biasanya terus tidak sampai seminggu habis. Karena kalau jalan-jalan ke toko buku itu mesti terus habis. Strateginya gampang, karena di pondok banyak yang masak sendiri. Nah, tinggal kalau ada yang masak kita deket-deket, tak bantu ya kan? Nah, alamat itu kan? Iya. Jadi, atau kalau lagi malas bantu ya ditunggu aja kalau sudah mateng mendekat-dekat. Wah, enak nih sudah mateng. Mesti kan. Ayo monggo, ayo kita langsung duduk ikut makan. Itu dulu strategi cerdas untuk iya. Jadi yang penting mandiri. Negara itu harus mandiri. Indonesia ini saya enggak tahu berapa persen dia mandiri, berapa persen dia tergantung. Ya, kebanyakan mungkin tergantungnya. Dan itu berarti negara yang tidak harusnya. Kalau itu kan, kalau bagi bahasanya Tagore kan negara itu harusnya. Terus negara yang bagus itu negara yang terbuka pada kemungkinan yang lebih baik. Jangan keras kepala. Tradisi kita dulu gini, kalau ada yang lebih bagus, ambil aja yang lebih bagus, tidak masalah. Dan itu ada hubungannya dengan yang terakhir, memahami yang lain, tapi passionnya tetap pada kebudayaannya sendiri. Apa boleh kamu pakai jubah, pakai jenggot, boleh, siapa yang larang? Apa boleh pak, saya gayanya kayak orang Amerika jalan-jalan pakai celana pendek, gak pakai baju, boleh, itu urusanmu. Iya, itu kan hakmu. Misalnya pak, saya mau ke mall pakai sarung, gak pakai celana dalam, boleh gak pak? Boleh. Iya, gak apa-apa. Ya kan, dulu saya pernah gitu tantang-tantangan sama temen. Berani gak ke mall pakai sarung aja, gak pakai celana dalam. Ayo, siapa takut? Cuma temanku ini agak gus jadi lugu. Beneran dia pakai sarung, enggak pakai celana dalam. Saya pakai sarung, tapi dalamnya ada celana. Jadi begitu nyampe mall, sarungku tak ambil, tak lipat. Sekarang pakai celana, dia pakai sarung beneran. Dan itu marah-marah di mall. Iya, tidak. Ngobong-ngobong itu. Jadi yang lain boleh masuk, tapi passionmu, itu bahasaku sendiri sih passion. Hari ini kan orang sering ngomong passion. Jatuh cintamu, keterikatanmu harus pada budayamu sendiri. Jadi rumus kalau mau bikin negara yang bagus, harus merdeka, tidak terjajah di level apapun, tidak terpenjara oleh masa lalu, mandiri, terbuka untuk perbaikan yang terus-menerus, dan kamu cintai negaramu. Kalau ini semua ada, entah lambat, entah cepat, negara akan jaya. Ada di semua rakyatnya ini. Itu negara itu pasti akan jaya, tidak bisa enggak. Itu rumusnya dari Tagore. Nanti ada puisi yang bagus tentang negara, saya kutip dikit aja, itu puisi panjang sebenarnya, yang ngobrol sama ayahnya. Negara yang bagus itu dimana pemikiran tak lagi ketakutan dan kepala tinggi ditegakkan, dimana pengetahuan bebas berkeliaran dan dunia tidak terpisah-pisah dalam pecahan-pecahan kecil berserakan, dimana akal yang jernih tidak hilang kendali, menerangi padang pasir suram dari lembah kematian. Menuju surga kebebasan semacam itulah ayah. Biarlah negaraku membuka matanya. Sebenarnya puisi panjang tentang negara, tapi tak cuplik yang ini. Jadi visinya persis kayak tadi. Dia harus merdeka, mandiri, terbuka. Tidak bisa ngelarang-ngelarang orang berpikir, berekspresi, bebas. Tapi tetap punya passion terhadap bangsanya sendiri. Kalau India seperti ini, katanya Tagore, kalau dibawa ke Indonesia ya, kalau ke Indonesia seperti ini, maka Indonesia akan jadi surga bagi rakyatnya. Cuma ini saya bilang tadi, inilah namanya idealisme. Idealnya Tagore. Mungkin karena dia prihatin melihat betapa hancurnya bangsanya. India, Pakistan, Bangladesh. Sampai hari ini kan perang tidak ada selesai-selesainya. Termasuk para pengungsi hari ini kan sebenarnya dari sana Rohingya itu. Jadi mimpi idealnya Tagore tentang negara. Dan ini menginspirasi banyak orang. Oleh karena itu dengan gaya-gaya gini, maka pikiran-pikirannya Tagore sering disebut nasionalis dan humanis. Ini seolah-olah kontradiksi. Kalau nasionalisme itu berarti cinta negaranya sendiri, kalau humanisme itu harusnya tanpa sekat. Tapi Tagore ingin menyatukan bahwa seorang yang nasionalis otomatis dia akan humanis. Tidak mungkin seorang yang nasionalis itu nanti anti-humanisme. Itu nanti di puisi-puisinya banyak. Jadi, cintailah bangsamu. Ketika kamu mencintai bangsamu, maka hakikatnya kamu juga akan mencintai seluruh manusia. Dalam sejarah, Tagore adalah sastrawan pertama yang mendapatkan Nobel sekitar 1913. Dia juga pernah dapat gelar knighthood. Harusnya dia pakai sir, tapi gelar itu dikembalikan tahun 1919 setelah Inggris membantai rakyat. Ada satu kota namanya Amritsar, itu ratusan orang tewas di sana dan oleh Tagore dikembalikan. Jadi Tagore ini saya bilang tadi orangnya natural. Dapat hadiah meskipun yang ngasih barat, dia terima karena dia lihat, oh itu tidak melihat apa-apa, cuma melihat karya sebagai seorang sastrawan, ya diterima. Tapi begitu lihat yang ngasih ini kok jahat, ya dikembalikan lagi. Jadi tidak rumit-rumit, wah itu yang ngasih barat, saya kan tidak barat, saya timur, tidak usah, tidak nobel-nobelan, kan ada yang kayak gitu, dikembalikan. Tapi kalau Tagore, kok ada orang mau ngasih, biar seneng ya diterima. Tapi kok setelah ngasih, malah bantai, ya dikembalikan lagi. Jadi tidak harus dipikirin jelimet. Jadi Tagore nasionalismenya luar biasa. Termasuk dia mengkritik swadesinya Gandhi. Saya bilang tadi, Gandhi itu kan maunya orang memenuhi hidupnya sendiri tapi gaya kuno. Harus pakai baju memintal benangnya sendiri. Sementara ya kalau bajunya kayak yang dipakai Gandhi, gampang. Cuma dikelawer-kelawerkan itu selesai. Nah kalau baju yang dipakai orang-orang, pakai alat pintal lama ya pontang-panting. Harus pakai mesin jahit yang modern. Jangan anti-sain, meskipun harus membebaskan diri dari penjajahannya barat. Jadi ya itu tadi, dia naturalis meskipun idealis. Itu cirinya Tagore. Nah, ini yang monumental dari Tagore, Santiniketan. Saya enggak tahu kalian pernah dengar apa enggak. Jangan salah, pengaruhnya Santiniketan ini luar biasa. Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro itu inspirasinya dari Santiniketan. Sekolah alam yang sekarang ada di Jakarta, di Tarung, di Bogor, di Bandung, di Surabaya, itu sebenarnya jiplak gaya Santiniketan. Jadi katanya Tagore, perjuangan pertama untuk merdeka itu jalurnya harus pendidikan, bukan perang. Semakin orang cerdas, semakin dia susah untuk dikuasai. Dan Santiniketan juga merupakan reaksi terhadap Inggris saat itu. Inggris bikin sekolah, sama persis kayak Belanda di sini bikin sekolah. Tapi sekolah-sekolah di tanah jajahan itu kan bukan sekolah yang untuk nyari ilmu, bukan sekolah yang untuk meningkatkan martabat orang lokal. Tapi sekolah itu dibikin untuk memenuhi kebutuhan kolonialisme. Di Indonesia, Belanda itu bikin sekolah HIS, MULO, dan lain-lain. Itu tujuannya kan biar dia dapat pegawai yang murah dan gratis bahkan. Orang-orang pinter, nanti begitu lulus diangkat jadi pegawai untuk ngurusi wilayah jajahannya Belanda. Itu sehingga mentalitasnya orang sekolah zaman Belanda itu mentalitas pegawai. Pokoknya lulus, nanti akan jadi pegawai. Jadi kalau kalian sekarang cita-citamu adalah jadi pegawai, PNS itu mentalmu, mental penjajah. Kamu adalah korban penjajahan. Jadi dulu orang cita-cita, dan banyak orang yang tidak mau, meskipun ikut sekolah, yang dijadiin pegawai banyak yang tidak mau. Saya ada beberapa keluarga yang daripada jadi pegawai milih dagang, dan sampai sekarang kaya karena dagang, bukan karena jadi pegawai. Cuma sekarang kan cita-cita mungkin hampir 90% yang di sini kan, seandainya besok lulus terus jadi PNS apalagi dosen, enak mesti kan gitu. Mimpimu kan mimpi pegawai. Padahal kalau kamu enggak percaya, coba tanyain pegawai negeri, mulai guru, karyawan sampai dosen itu, cari yang enggak mengeluh. Hampir semua mengeluh. Nah kok kamu mau-maunya pengen jadi pegawai, semuanya mengeluh kok. Cuma ya memang di Indonesia hari ini kan, profesi apa sih yang gak ngeluh? Presidennya mengeluh, DPR-nya mengeluh, dosennya mengeluh, mahasiswanya apalagi mengeluh. Jadi ya sak negara itu isinya mengeluh semua. Gusti Allah mesti judek mikir, dikasih nikmat luar biasa, gak ada yang bersyukur, semuanya sambat. Oke, Santiniketan didirikan untuk mendidik rakyat India. Mulai kasta yang paling bawah. Dan ini antitesis terhadap sekolah-sekolah formal. Gayanya persis sekolah alam. Sekolahnya di luar, di bawah pohon. Kurikulumnya kurikulum praktis, life skill, kepribadian, dan yang sejenis itu. Tidak jelimet-jelimet. Untuk kebutuhan kehidupan. Terus Santiniketan. Beberapa penyair Indonesia alumni sana. Yang saya tahu alumni sana itu Sanusi Pane. Pernah belajar ke sana. Sekarang Santiniketan itu jadi universitas, namanya Viswabharati. Jadi universitas Viswabharati. Kalau ada yang mau ngambil beasiswa, boleh ke sana. Ini tinggalannya Tagore. Meskipun sudah enggak sepersis zaman itu. Kalau zaman itu memang masih terbatas apa-apanya, jadi kayak lesehan di luar gitu. Atau ngaji filsafat kita bawa keluar aja, khususnya besok kalau hujan ya. Iya, kembali ke alam, hutan-hutan. Dulu waktu kalian kecil kan seneng tau hutan-hutan. Kalau ada hujan dalam rumah malah lari-lari keluar. Sekarang kan kebalikannya, begitu hujan kamu lari-lari cari ngiyup pinggir jalan dan seterusnya. Alasanmu karena khawatir pilek. Kan itu alasanmu. Loh, dulu kok enggak pilek loh. Dulu padahal masih kecil, sekarang sudah besar malah pilek kan. Dulu masih kecil enggak gampang pilek. Hidupmu kamu bolak-balik sendiri sih. Kayak katanya Tagore kan, kamu sendiri yang bikin enggak natural. Jadinya kena angin sedikit, batuk. Kena hujan sedikit, flu. Yaitu kamu sendiri yang bikin ringkih. Harusnya manusia enggak seringkih itu. Tapi ya, kamu sendiri yang bikin, mungkin gaya hidupmu, gaya makanmu, waktunya tidur kamu makan, waktunya makan kamu tidur, ya kan? Waktunya belajar kamu ngobrol, waktunya ngobrol kamu gitaran, kapan belajarnya? Oke, filosofinya sama, kayak hampir semua pikiran-pikirannya, harmoni, kebebasan, kreativitas, komunikasi. Jadi pendidikan itu harus mengajarkan harmoni, harus membebaskan, mendorong kreativitas, dan dilakukan secara komunikatif, bukan doktrinasi. Itu filosofinya Santiniketan. Bagi yang tertarik dengan filsafat pendidikan, tema-tema ini boleh diangkat. Filsafat pendidikannya Rabindranath Tagore. Dan ini nanti yang diadopsi oleh Taman Siswa pada zamannya. Jadi pendidikan itu enggak harus terlalu banyak mata kuliah, terlalu banyak yang diajarkan. Kalau di Indonesia ini kan kamu ngangkat tasnya anak SD aja bisa. Iya, beratnya luar biasa. Jadi satu mata pelajaran itu bukunya bisa 5. Buku paket, buku LKS, buku PR, buku ulangan, sama buku tulis biasanya. 5 satu mata pelajaran. Kalau sehari 3 mata pelajaran, berarti di tasnya ada 15 buku. Duh, apa enggak luar biasa? Yang kuliah aja buku tulis enggak punya. Ya kan? Kamu neng kampus cuma sanggup HP sama kertas sak lembar. Ya, itu pun waktu dosennya ngomong ya kamu apa ya nulis paling gambar. Dosennya digambar di itu. Ya, itu. Jadi, saya tidak tahu sekarang apa masih ada yang kayak gitu. Itu zaman saya dulu sekali. Ya. Berarti stagnan. Hidup di masa lalu. Dulu kan gitu. Saya dulu pernah disuruh maju ke depan kelas gara-gara nulis hanya sak lembar itu. Dosennya agak killer, jadi dianggap, wah kamu gak niat kuliah ya. Loh enggak pak, nanti tak pindah di buku di rumah, enggak percaya. Suruh berdiri di depan kelas. Wah susah, jangan dulu masih banyak dosen yang killer. Pernah di kelas itu ngantuk terus dimarahi. Kuliah jangan tidur, ayo wudu di luar. Wah wudu akhirnya. Terus begitu ngawalu, ayo berdoa, doa sebelum belajar. Apa ya doa sebelum belajar itu? Jadi zaman dulu masih gitu. Saya sekarang gak ada mungkin dosen gitu. Tak coba sekali-sekali. Seru mungkin ya. Ayo ngantuk, ayo wudu, baca doa kan gitu. Oke. Ya. Jadi harmoni, kebebasan, kreativitas, komunikasi. Ini pendidikan untuk manusia. Karena itu harus ada komunikasi, jangan satu arah. Pendidikan harus mendorong kreativitas. Jangan cuma dicekoki. Jangan cuma dikasih makan. Jangan cuma dikasih beras, tapi kasih juga kail, biar dia kreatif. Jangan cuma diceramahi, tapi suruh menghasilkan sesuatu, atau latihlah dia biar bisa menghasilkan sesuatu. Kreatif dan bebas. Pendidikan yang jelek dalam konteks kebebasan adalah pendidikan yang isinya hanya menyuruh dan melarang. Ayo tugas kita satu semester ini. Yang kedua tidak boleh ini, tidak boleh itu. Itu alamat itu sudah. Kamu masuk penjara sudah. Iya, jadi isinya hanya perintah dan larangan. Tidak ada komunikasi. Jadi pendidikan harus bebas dan membebaskan. Yang terakhir, menanamkan jiwa harmoni. Jiwa harmoni itu gimana caranya yang manusia jadi manusia dan memposisikan dirinya di alam semesta sebagai manusia. Dengan dia bergaya sebagai manusia, alam akan harmonis. Ada yang bergaya sebagai Tuhan, alam semesta diatur, dihisab, dieksplorasi sakarepe dhewe. Dia harus jadi manusia, mengambil alam sesuai kebutuhannya dan berperan sesuai posisinya. Dan setiap manusia harus dilatih ini. Jadi keywordnya pendidikan berkualitas menurut Tagore adalah harmoni, kebebasan, kreativitas, dan komunikasi. Oke, lagi. Oleh karena itu, pendidikan yang ideal itu cirinya adalah humanisasi, liberasi, problem solving, jalan untuk pencerahan, jalan untuk mengembangkan kepribadian, dan menumbuhkan rasa harmonis. Besok kalian kalau bikin sekolah sendiri, bikin kampus sendiri, bikin lembaga pendidikan sendiri, perhatikan ideal-ideal itu. Bisa semuanya syukur, kalau enggak salah satu apa salah duanya. Enggak apa-apa. Harus humanisasi, ini karakter dasarnya, bolak-balik diomongkan yang humanisasi ini. Memanusiakan manusia. Jangan merobotkan peserta didik, apalagi menghewankan peserta didik. Menghewankan itu ngelatih mereka jadi kayak hewan. Saling menjatuhkan, fokusnya pada ambisi, ngelatih mental kompetisi itu kan mental agak hewan kan. Barang siapa yang ranking 1 nanti tak kasih hadiah lo. Itu kan ngelatih anak didik untuk aku harus ranking 1 ini. Gimana caranya aku ranking 1? Kalau aku enggak bisa, temanku juga jangan. Oh, itu alamat itu sudah. Enggak liberasi. Jangan semangat kompetisinya besok-besok saja. Kamu boleh maju semaju-majunya, cepat secepat-cepatnya, tapi enggak usah harus dalam model kompetisi. Kompetisi itu berarti kalah menang. Kalau ada kalah-kalahan dan menang-menangan, biasanya nanti ada superior inferior dan hasilnya tidak human, tidak memanusiakan manusia. Hari ini anak kecil sejak PAUD aja kan sudah diajar kompetisi. Sudah bisa apa? Anak kecil 3 tahun sudah bisa apa? Bisa al-ikhlas, hafal juz amma, hafal, wah bagus. Itu bikin yang lain yang gak hafal kan terus jadi minder. Ah, aku kok gak hafal. Bapak, wah anakku gak hafal juga ya. Semangat kompetisi. Iya kan? Gak manusiawi ya akhirnya. Jadi janganlah, jangan dilatih. Kalau kamu punya adik, besok punya anak, bikin dia jadi manusia aja, jangan bikin dia jadi mesin. Jangan bikin dia jadi komputer. Bikin jadi komputer itu apa-apa apal, tapi untuk hidup dia enggak bisa. Hafalan Quran, hafalan teori, hafalan matematikanya luar biasa. Tapi untuk hidup dia enggak bisa. Terbiasa menang, kalau kalah dia bunuh diri mesti. Tidak terbiasa kalah. Makanya lahirnya teori emotional quotient Daniel Goleman itu kan karena ada mahasiswa yang pinternya luar biasa, nilainya selalu A. Suatu ketika ada satu dosen yang ngasih dia nilai amin dan dia gak terima. Dia merasa nilainya harus A. Terus dia pulang ke rumah, ngambil pistolnya bapaknya, kembali ke sekolah, gurunya ditembak. Ya kan? Enggak terbiasa kalah. Kalau kamu kan enggak sudah terbiasa E, terbiasa D, satu. Iya, satu. Satu. Ya, siapa dapat nilai D? Ya, siapa? Saya malah kaget, Pak, kalau dapat A itu. Iya, yang lain komplain dapat E, kamu kaget dapat A. Nanti dosennya gitu, Pak, kok saya bisa dapat A, Pak? Mesti gitu. Nanti dosen, oh iya lupa, harusnya kamu gak A, malah A, sudah apa-apa lah. Oke, humanisasi dan liberasi. Apa sih tujuannya liberasi itu? Karena yang hakikatnya ilmu itu kan untuk kesadaran diri, menyadari manusia baik dalam posisinya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Dan satu-satunya jalan agar orang bisa sadar itu biarkan dia berpikir sendiri tentang dirinya. Karena setiap pribadi itu unik. Jangan dikasih teori untuk memahami diri setiap orang. Tak kasih tahu ya, dirimu itu kayak gini, tidak bisa. Yang bisa ngerti dirimu itu dirimu sendiri. Maka liberasi, bebaskan besok anak didimu untuk mikir sendiri, untuk menjawab pertanyaan siapa aku. Tidak harus diketung dengan banyak teori dulu, biarkan dia mikir. Jadi pendidikan yang membebaskan. Kenapa begitu? Biar dia tidak teralienasi, tidak terasing. Yang ada di kepalamu selama ini, kapan orang baik, kapan orang kacau, kapan orang rusak, itu kan teori semua. Hubungannya sama hidupmu kan gak jelas. Maka kalau model Tagore, bebaskan orang berpikir sendiri tentang dirinya. Man arofa nafsahu fakot arofa rubbahu, itu rumus subjektif. Setiap orang silahkan mikir sendiri-sendiri nafasnya masing-masing. Tidak bisa kamu yang pintar aja yang mikir, aku manut. Tidak bisa, karena setiap diri itu unik. Jadi prinsip kedua pendidikan itu harus liberasi. Yang ketiga, kalau bisa ilmu apapun itu konteksnya problem solving. Jangan berhenti di buku. Kamu punya ilmu itu kan senjata untuk hidup secara nyata. Teorimu yang numpuk-numpuk itu harusnya untuk mengatasi problem real kehidupanmu, problem solving. Kita sudah ngaji filsafat mungkin sudah hampir 100-an kali pertemuan. Nah itu gunakan. Mana yang pas untuk hidupmu, pakai aja. Pakailah itu untuk problem solving, menyelesaikan problem-problemmu. Kalau enggak bisa, itu alamat sia-sia kamu belajar tiap malam kesini. Ngapain? Mending nonton sinetron. Sekarang saatnya stand up komedi. Iya, biasanya nonton TV, sekarang enggak. Ya kan, kamu bela-belain kesini kan kamu ingin dapat sesuatu. Enggak masalah dapat sesuatunya, kalau sudah dapat dipakai enggak? Kalau enggak dipakai mubadir. Dan mubadir itu temannya setan. Ngapain kamu ilmu yang mubadir? Ilmu itu kan besok dituntut pertanggungjawabannya. Kamu dikasih Allah kesempatan ngerti ilmunya Tagore, kamu pakai buat apa? Kan gitu nanti hisabnya. Dan bapak itu dulu iseng-iseng aja pak, gak sengaja pahamnya pak. Kalau selesai, gak peduli pokoknya, kamu dikasih kesempatan ngerti Tagore, kamu pakai apa? Problem solving. Yo, kalau yang Tagore kan jelas problem solvingnya apa, nanti ilmu dari dia kamu pakai apa, sebenarnya medannya jelas. Tinggal kamu mau apa enggak pakai, atau lupa apa enggak, atau sengaja lupa apa enggak. Itu. Terus jalan pencerahan. Pendidikan harus jadi media pencerahan. Pencerahan itu saya sering pakai istilah bikin orang meletik. Ada momen wow, momen eureka, momen kayak Buddha di bawah pohon bodhi. Kita ngaji sepanjang ini kan, coba dari pikirannya para filsuf kemarin-kemarin, siapa tahu ada yang tiba-tiba membuka mata kita, wah iya ternyata, itu loh, itu pencerahan namanya. Ada kesadaran yang tiba-tiba muncul. Kayak saya tadi cerita di awal, sebenarnya ancang-ancangku mau ke barat, tapi tiba-tiba kok baca syairnya Joyoboyo, terinspirasi di situ, terus udah kita para pujangga aja deh dulu. Nah itu namanya ada momen wow, ada momen pencerahan. Nah cari ini step by step langkahmu nyari ilmu. Ya nanti mungkin gak disengaja, mungkin dari dosen yang paling kamu benci tiba-tiba kamu dapat pencerahan, mungkin bisa. Saking bencinya kamu bukan ngajar, awas besok tak bantah di kelas. Nah, terus kamu baca-baca dan tercerahkanlah kamu. Gara-gara dosen itu kamu mau baca buku. Biasanya enggak mau. Nah, itu kan jadi kita enggak tahu jalannya, tapi pendidikan harus membuka jalan bagi pencerahan. Terus kepribadian. Jadi gimana pendidikan itu mengupgrade kapasitas etik dan etiketmu, kapasitas moral dan estetikamu, mengupgrade kepribadian. Tidak boleh pendidikan itu hanya sifatnya informatif, numpuk pengetahuan baru, tidak ada gunanya. Dia harus punya imbas kepribadianmu semakin luar biasa. Itu yang sebenarnya nyambung dengan ayat yang bilang yarfa'illahul ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Kenapa sih orang yang ilmunya tinggi itu derajatnya juga tinggi? Karena harusnya implikasi dari ketinggian ilmu itu juga kualitas kepribadiannya meningkat. Dan orang yang kualitas kepribadiannya meningkat itu juga derajatnya tinggi di masyarakat. Jadi saya bilang tadi ya, intinya di etika dan etiket. Etika itu sikap batinnya, etiket itu sikap fisiknya. Etika itu menghargai orang tua, etiket itu cium tangannya. Dan itu harus di-upgrade kapasitasnya, itu pengembangan kepribadian namanya. Cara makan yang benar itu etiket. Cara minum yang benar itu etiket. Minum yang benar jangan pakai tangan kiri tapi pakai tangan kanan, itu etiket. Contohnya, terus yang terakhir, menumbuhkan rasa harmoni dengan alam semesta. Tentang Tuhan, saya mungkin kapan-kapan kita bahas agak dalam, tak kasih satu slide aja. Pandangan-pandangannya Tagore tentang Tuhan itu agak khas. Yang jelas dia Hindu, dan konsepnya Tuhan Hindu itu kan Tuhan itu Satyam, Shivam, Anandam, Sundaram. Ini bahasa India semua. Tuhan itu kebenaran, kesucian, kebahagiaan, keindahan. Orang yang bertuhan itu harusnya orang yang hidup dalam kebenaran, kesucian, kebahagiaan, dan keindahan. Kalau ada orang bertuhan kok sumpek terus, tidak pernah merasa bahagia, perlu dipertanyakan kebertuhanannya. Kalau ada orang bertuhan kok semrawut, hidupnya kacau balau, tidak indah sama sekali, perlu dipertanyakan kebertuhanannya. Kalau ada orang bertuhan kok rusak, kacau, hancur-hancuran, kebenaran dan kesuciannya tidak jelas, perlu dipertanyakan ketuhanannya. Bertuhan secara benar berarti dia hidup dalam kebenaran, kesucian, kebahagiaan, dan keindahan. Yang kedua, Tagore mirip Ghazali. Bagi dia, meskipun alam semesta ini manifestasinya Tuhan, Tuhan ada di mana-mana, tapi Tuhan itu memang lebih enak ada sosoknya yang tersendiri. Bukan kayak hantu yang gaib yang ada di mana-mana, tapi dia ada Tuhannya. Kalau ada sosoknya tersendiri kan kita bisa ngobrol, kita bisa komunikasi, bisa berakrab ria. Kita bisa, gimana nih Tuhan? Katanya maha penyayang, saya kok susah terus ini. Nah, enak diajak ngobrol, tapi Tuhan kayak sufi yang pada dulu wujud itu kan gak bisa, Tuhannya ada di dalam. Ngobrolnya gimana ini? Ngobrol sama Tuhan, lah saya sendiri Tuhan. Nah, kalau Tagore, enggak, Tuhan itu enak. Meskipun dia enggak metafisikal seperti rumit seperti dijelaskan para filsuf, enak ada sosoknya. Bisa diajak ngobrol, bisa diajak komunikasi, bisa jadi friend, bisa kita datangkan, bisa kan gitu. Kalau para sufi yang wahdatul wujud kan tidak bisa. Ya teh ini Tuhan yang susah. Ya laptop ini ada Tuhannya, ya diri kita ada Tuhannya. Tidak enak, gimana cara ngajak ngobrolnya? Gimana kita bisa akrab, kita bisa berkomunikasi, bisa berdialog, bisa mengeluh, bisa berdoa, kan gitu. Untuk bisa kita berdoa, mengeluh, kemudian minta sesuatu, ngobrol, curhat, itu enaknya ada sosoknya tersendiri. Justru dari situlah sebenarnya gagasan ketuhanan itu muncul, katanya Tagore. Kalau Tuhan sangat abstrak, sangat metafisik, susah kita menangkap keberadaan Tuhan. Anggap aja memang ada Tuhan yang sosoknya tersendiri, yang dialah yang mengabulkan semua permintaan kita, yang maha mendengar, jadi siap kita curhati anytime, yang maha melihat, jadi kita hidupnya hati-hati, dia lihat kita terus, lebih enak. Kalau kamu sumpek tinggal bilang, ya Tuhan, masa enggak bisa, katanya maha kuasa, mbok saya dibikin seneng dikit lah, gimana kayak caranya, enak toh. Bisa diajak ngobrol. Nah, ya. Katanya mah penyayang. Bu, saya dikasih pacar lah. Satu aja enggak apa-apa. Buat latihan lah biar tahu rasanya. Oh, tega sekali yang lain punya pacar, saya enggak dikasih-kasih. Ya, kan enak tuh ajak ngobrol. Enak. Jangan sentimen dong. Mentang-mentang. Ah, gitu enak. Ya mentang-mentang saya sholatnya enggak terlalu khusyuk. Enggak apa-apa tuh. Kan enggak butuh sholat saya. Kan tidak penting, saya tidak sholat juga tidak ngaruh tuh bagi jenengan, ya dikasihlah apalah gitu. Enak tuh kalau akrab sama Tuhan, kan enak, bisa diajak ngobrol, bisa kamu bawa kemana-mana. Dan Tuhan kan selalu siap dengar curhatan kita, dan dia tidak banyak komen, tidak banyak ngasih nasihat, kamu jalan sendiri aja, oke, tenang aja, kan gitu. Iya, oke. Dan gak banyak ngasih jempol juga, gak banyak ngasih anu kan, jadi tenang aja. Tuhan yang mempribadi. Nah itu khas gayanya Tagore. Justru peran Tuhan bagi manusia di situ. Kalau terlalu jelimet, terlalu abstrak, terlalu dalam, malah kontradiksi dengan tujuan kita bikin Tuhan, kalau katanya Tagore. Kalau kita sendiri Tuhan, itu kan bingung. Kayak ada ceritanya Sesiti Jenar itu kan, waktu dijemput nol ke Demak, Sesiti Jenar dipanggil Sultan ke keraton. Sesiti Jenar gak ada. Yang ada hanya Allah. Kembalilah utusannya, terus bilang ke, katanya Sunan Kalijaga, ya sudah, Gusti Allah dipanggil ke keraton. Ya, itu kembali lagi. Gusti Allah dipanggil ke keraton. Loh, Gusti Allah yang tidak ada di sini, adanya Sesiti Jenar. Balik lagi ya, katanya. Ya sudah, Gusti Allah dan Sesiti Jenar dipanggil ke keraton. Itu ya kan ceritanya Sesiti Jenar kan begitu. Jadi Allahnya nyampur, agak susah. Itu kan nanti kayak Al-Halat yang bilang tiba-tiba Subhani, Maha Suci aku. Menurut saya, ya filosofis mendalam, cuma dari perspektifnya Tagore enggak enak kalau Subhani. Enak Subhanaka, Engkau Maha Suci Tuhan. Sip. Nah, ada aspek komunikasinya. Kalau jadi satu enggak enak. Ana al-haq, akulah yang hak, itu kan enggak enak. Tapi Engkaulah yang Maha Sejati, yang gitu. Oke. Kalau Tuhan kan biasanya dalam hidup kan sering kita kambing hitam kan. Oh ini kan takdirnya Tuhan, saya gini ini ya. Jadi kambing hitam kita. Kalau Tuhan jadi satu, enggak bisa kamu mengenak. Loh Tuhannya kan kamu sendiri, berarti sama aja, kamu yang ngatur, kan gitu. Jadi Tuhan yang mempribadi, itu bagi Tagore lebih kondusif. Sekarang kita lihat pecahan-pecahan pikirannya ya. Saya ada beberapa, banyak sekali puisinya. Manakah? Di bawah. Kacamata. Kita lihat ya, ini potongan-potongan puisi yang menurut saya maknanya dalam. Kayak Jonggo Joyoboyo tadi. Aku tidur lelap dan bermimpi bahwa hidup adalah kegembiraan. Aku terbangun dan mendapati bahwa hidup adalah pengabdian. Aku pun bekerja dan kini bersaksi bahwa pengabdian itulah kegembiraan. Oh, ini dalam ini, kamu pikir sendiri ya. Jadi kamu kan itu ingin gembira, sementara kamu dituntut untuk bekerja, untuk mengabdi. Tapi katanya Tagore, dia mau bilang, gak usah khawatir. Begitu kamu bekerja dan mengabdi, kamu akan dapat kegembiraan. Itu dua hal yang tidak bertentangan sebenarnya. Oke, ada lagi. Engkau tak akan bisa menyeberangi lautan hanya dengan berdiri dan menatap air pantai. Ya, ini bagi mereka yang punya cita-cita, bagi mereka yang punya keinginan. Jangan harap cita-citamu terwujud kalau kamu diam saja. Kalau kamu hanya menatap air pantai, kamu gak akan bisa menyeberangi lautan. Ya mungkin seumuran kalian sudah saatnya punya target. Mungkin sudah punya. Cuma target itu gak akan ada artinya apa-apa kalau perjuangannya gak dimulai sekarang. Yang ingin jadi dosen ya harus mulai sekarang latihan, melakukan sesuatu sebagai persiapan. Siapa tahu besok jadi dosen beneran. Yang ingin punya istri cantik ya berjuang nyari mulai sekarang. Loh iya, kalau kamu nyarinya besok mesti seanane. Tapi kalau sekarang bisa milih-milih. Jadi kalau kamu diem aja, mana bisa. Emangnya ada cewek yang tiba-tiba mendatangi kamu, mas tembaklah aku, kan gak ada. Kamu harus inisiatif nembak dulu. Ya, ya mungkin bagi yang putri-putri, besok kalau ada yang ditaksir, kirim aja WA puisi ini. Engkau tak akan bisa menyeberangi lautan hanya dengan berdiri dan menatap air pantai. Kalau cuma dilirik dan ditatap ya enggak iso. Yo, diseberangilah lautannya. Oke. Lo ya kan maunya ke situ. Kalau kamu diem aja ya kapan nyampe nya? Nanti didului temannya marah-marah. Oke. Kita membaca alam semesta dengan salah. Lalu kita berkata, dunialah yang membohongi kita. Ini yang sering terjadi ini. Kitanya yang tidak ngerti, kita salahkan yang lain. Kita yang keliru, kambing hitamnya yang lain. Tidak pernah orang mengakui kesalahannya sendiri. Jadi padahal kita yang salah baca, kalau itu buku yang disalahkan penerbitnya, yang disalahkan yang ngarang. Padahal kamu sendiri yang salah paham. Mungkin ngaji kayak gini, mau saya ngomong apa, pemahamanmu apa. Nanti begitu di luar kamu sampaikan kayak ngajiku, loh, Pak Lais dulu ngomong gitu kok. Ya katanya siapa? Kamu aja yang memahaminya mungkin keliru. Nah, jadi kadang-kadang kita menyalahkan hidup, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, padahal yang keliru kita sendiri. Ini musim kok sudah tidak karu-karuan sih. Gimana sih alam ini sekarang? Loh kok nyalahkan alam? Musim kacau kan perilakumu. Kebanyakan kan kesalahan kita, tidak menjaga harmoni. Hidup sak karet-karetmu, itu kan trouble. Jadi kita membaca dengan salah dan terus kita bilang dunia yang membohongi kita. Ini tentang keimanan, faith. Katanya Tagore, kepercayaan adalah burung yang merasakan cahaya lalu bernyanyi ria saat fajar yang sebenarnya masih menyisakan kegelapannya. Jadi keimanan itu kayak burung yang sebenarnya belum terang, matahari belum kelihatan, fajar juga masih pekat, tapi dia sudah nyanyi-nyanyi menyambut pagi. Itulah keimanan, yakin 100% bahwa pagi akan datang meskipun masih gelap. Dan itu yang berat. Kadang-kadang banyak doa kita tidak terkabul karena keyakinan kita tidak 100%. Kalau kamu tak tanya, misalnya, ya, mungkin ada yang kemarin ikut sholat istisqo. Begitu mau sholat istisqo, kamu ditanya, mas, yakin nggak setelah sholat istisqo ini hujan akan turun? Yang kemarin di Jakarta sholat istisqo, coba ditanya. Termasuk Yusuf Kala, Pak JK, yakin nggak setelah sampean sholat istisqo ini hujan akan turun? Itu saya tidak yakin dia akan bilang 100% pasti turun. Paling jawabannya standar, insya Allah. Iya kan? Iya, insya Allah itu menunjukkan tidak yakin sebenarnya. Iya kan? Jadi dia sendiri tidak yakin loh berdoa. Ya Allah balasnya sesuai kapasitas keyakinannya. Kan Allah sendiri bilang, ana indabani abdi. Iya. Mungkin 2 minggu lah yang lalu tak ceritain kisahnya Nasruddin itu kan. Kasusnya sama persis kayak hari ini. Kemarau gak hujan-hujan. Terus orang-orang datang ke Nasruddin. Mulah mbok berdoa kita sholat istisqo biar hujan. Apa kamu yakin kalau kita berdoa dan sholat istisqo nanti hujan akan turun? Yakin, kita yakin 100% nanti kalau kita berdoa dikabulkan. Katanya Nasruddin, ah saya gak percaya. Lu kok gak percaya? Buktinya gak ada yang bawa payung. Iya kan? Kalau yakin 100% harusnya ya sebelum sholat istisqo dilakukan sudah bawa payung itu. Karena nanti akan hujan kan? Jadi ketika tidak ada yang bawa payung berarti tidak yakin doanya. Ya tidak dikabulkan kalau kamu tidak yakin. Jadi berarti tidak kayak burung tadi, faith. Ya kan? Makanya percayalah 100%. Kalau dalam agama itu kan ada iman, ada zon, ada syak, ada waham. Iman itu yang 100% yakin. Kalau zon itu yakinnya lebih banyak daripada enggak yakinnya. Kalau waham tidak yakinnya lebih besar daripada yakinnya. Kalau syak itu 50-50 antara yakin dan tidak yakin. Iman itu dituntut 100%. Cuma iman kita kadang nambah, kadang kurang. Itu yang bikin doa pun juga gitu. Kadang-kadang kita doa kan gak ngerti mau minta apa. Pokoknya bahasa Arab diwoco, terus yang belakang amin ya sudah. Zaman saya dulu pernah dungo ngawur itu pernah zaman Aliyah, suruh imam tarawih. Tiba-tiba harus baca doa setelah traweh, sebelum witir. Waduh, tidak apal ya, pokoknya geremeng-geremeng. Wah, ruku ana amin, wah sujud ana amin, wah takhusuan. Tapi pada lagi imamin tunggu ngabur, yang belakang aminnya kenceng. Dengan kan gitu. Yang belakang juga tidak ngerti kok imamnya minta apa. Ya kan? Oke, jadi keimanan. Kenapa doamu gak dikabulkan? Karena kamu gak kayak burung tadi. Kepercayaanmu gak full, gak 100%. Ya Allah, berikanlah aku istri yang cantik. Tapi kan dalam batinmu, apa ya ada yang mau ya sama saya? Ya kan? Kamu berdoa, ya Allah semoga saya kuliahnya ini sukses, segera lulus. Tapi kamu sendiri kan gak yakin, bisa gak ya saya segera lulus itu? Yang nilai itu masih kayak gitu, apa ya bisa sukses ya? Kamu sendiri gak yakin kok mintanya. Jadi ya Allah yang ngasih sejauh dimana kamu yakin. Ana inda beni abdi bi, aku sejauh anggapan hambaku padaku. Kalau dia gak yakin ya, kalau yakinnya setengah ya Allah ngasihnya setengah. Jadi kepercayaan adalah burung yang hanya dia merasakan cahaya tapi terus nyanyi. Sebentar lagi pasti pagi. Terus aku adalah seorang optimis. Kalau tak bisa melewati satu pintu, aku akan mencari pintu yang lain. Atau akan kubuat pintu baru. Sesuatu yang luar biasa akan tiba, tak peduli segelap apapun masa. Jadi ini puisi, jangan khawatir sekacau apapun negaramu, ini hubungannya sama negara. Serumit apapun masalahnya, jangan pesimis. Kalau kamu merasa, Pak, jalannya sudah ketutup, Pak, cari jalan yang lain. Tidak ada, Pak, sudah dicari-cari, tidak ada jalannya. Bikin jalan baru. Ya. Kalau tak bisa kulewati satu pintu, akan ku cari pintu yang lain. Tapi kalau masih tidak bisa, akan ku buat pintu baru. Tidak ada yang tidak mungkin. Segelap apapun situasinya, sesuatu yang luar biasa pasti akan terjadi. Ah, ini optimisme perjuangan. Jadi jangan khawatir. Segelap apapun hidupmu saat ini, meskipun IP-mu jeblok, uangmu habis, pacar gak punya, apalagi wajah pas-pasan misalnya, jangan pesimis. Jadi cari jalan lain atau bikin pintu baru. Semua orang anggap kamu jelek, enggak usah khawatir. Bikin pintu baru, sebut aja ini bukan wajah jelek, wajah alternatif. Oh, itu kan bisa. Sekarang kan ada yang ini bukan jelek, Pak, ini eksotis, Pak. Nah, itu boleh. Pokoknya pakailah istilah apa, enggak apa-apalah. Yang penting tetap pesimis. Sekarang kan orang sering menyebut gitu, wajahnya eksotis sekali. Itu sebenarnya nama lain dari jelek. Jadi jangan khawatir, selalu ada jalan keluar. Sesulit apapun problemmu. Itu katanya Pak Guru. Ini nasihatnya yang kedua. Kalau engkau menangis pilu karena matahari yang pergi, air mata akan menghalangimu dari menatap bintang yang berseri. Jadi kalau kamu sedih, ada masalah, sumpet, jangan lama-lama nangisnya. Nanti kalau bintangnya datang, kamu tidak tahu loh. Mengeluhnya, menggerutunya, nangisnya, kalau terlalu lama, pikiranmu hanya terfokus di kemalanganmu, di nangismu. Padahal mungkin sudah ada bintang yang muncul, mataharinya sudah pergi, tapi bintang yang muncul berarti sudah terang lagi kok sebenarnya. Cuma hanya kamu aja tidak perhatian. Kamu lebih sayang dengan tangisanmu. Kalau sudah diputus, ya diputus saja, tidak apa-apa. Ganti yang lain, gampang. Yang lain sudah datang, kamu cuekin karena kamu masih sibuk mikir yang lama. Yang sudah pergi. Ya kan? Jadi, air matamu yang akan menghalangimu dari melihat bintang yang datang, bintang baru. Ya kan? Jadi, jangan lama-lama kalau nangis, jangan lama-lama kalau sedih, jangan lama-lama kalau menggerutu. Kasih space, bahkan sakit pun jangan lama-lama. Kasih batas. Nah, kalau kalian sedang sedih, oke, sedih, tak kasih batas 2 hari ya. Setelah 2 hari selesai. Nah, itu enak kan gitu. Kamu target dirimu sendiri. Jadi dalam waktu 2 hari ini nangis sak kapoke ndak apa-apa. Ngentek ke bantal ora apa-apa. Pokoke bebaskan dirimu untuk sedih 2 hari saja. Setelah 2 hari kembali ke asal. Nah, itu bagus. Jangan cengeng terus-terusan, nangis terus-terusan, sumpek terus-terusan. Nikmatilah rasa sedihmu, tapi jangan terus-terusan. Ada saatnya kamu bangkit, syukur-syukur bisa cepat. Karena kalau tidak, anugerah yang datang akan kamu lewatkan. Karena kamu lebih sibuk mikir kesedihanmu. Terus, ini yang agak khas. Menurut saya unik. Pemikiran yang melulu logika, seperti pisau yang melulu logam saja, dia akan membuat berdarah tangan yang memegangnya. Ini sangat khas filsafat timur. Logika penting, berpikir rasional bagus. Tapi tidak semua hal dalam hidup butuh logika, butuh yang rasional-rasional. Kalau kamu rasional kan semua, nanti yang terluka kamu sendiri, yang akan kecewa kamu sendiri. Banyak. Kalau dipikir rasional-rasional, mungkin kamu sudah putus asa. Sudah dari keluarga miskin, wajahnya jelek, kuliah nilainya pas-pasan, enggak punya apa-apa, itu kan wah, secara logik itu susah, itu mau jadi apa besok. Iya kan? Kamu sendiri yang terluka kalau hanya pakai logika. Kok saya ini bodoh, Pak? Bodoh enggak apa-apa, yang penting baik hati. Yuk, katanya siapa, Pak? Kelihatannya saya juga enggak baik hati, Pak. Saya itu yang sok-sok ngapusi, sok-sok gitu. Ya enggak apa-apa, nanti ada rahmatnya Allah pasti datang. Enggak juga itu, Pak, kelihatannya sejak dulu sumpek terus itu saya. Nah, misalnya. Itu kalkulasi rasional memang wassalam. Tapi itu kan rasional. Banyak aspek dalam hidup enggak bisa diukur secara rasional. Kalau diukur secara rasional, sangat banyak hal yang mungkin harusnya tidak begitu. Tapi buktinya toh bisa kayak gini. Bayanganmu mungkin dulu belajar filsafat ya, harus kuliah filsafat atau baca sendiri buku filsafat. Tapi ada juga ngaji filsafat. Itu kan mungkin gak terbayang dulu zaman kamu kuliah. Sekarang bisa ada. Mungkin besok ada, gak cuma ngaji filsafat. Mungkin ada ngaji matematika, ngaji biologi, ngaji fisika. Ya mungkin saja kan, meskipun dulu gak terbayang. Secara rasional harusnya Indonesia ini negara yang paling makmur loh, sumber daya alamnya luar biasa. Tapi toh tidak. Harusnya negara paling susah itu Jepang. Secara geografis, secara sumber daya alam dia tidak punya apa-apa. Negaranya labil ada. Ya, saya bilang kayak pretelannya benua Asia. Tapi toh dia jadi superpower. Dari dalam segi banyak hal, ekonomi bahkan termasuk sepak bola. Ya kan? Nggak, hidup nggak 100% rasional. Maka kalau kamu melulu hanya mengandalkan rasiomu, itu seperti pisau yang nggak ada pegangannya, hanya logam dok. Kalau logam saja itu kalau kamu pegang ya kamu yang berdarah. Bukan berarti pisau itu tidak penting, tapi selain bagian tajamnya, bagian tajam itu kan analoginya pemikiran, harus ada bagian tumpulnya yang bisa kamu pegang. Dan itu kalau kamu tarik semakin dalam, yang bisa dipegang dalam hidup itu kan namanya kepercayaan, belief, agama. Agama itu kan yang banyak sekali aspek tidak rasionalnya, tapi kan penting, penuh makna bagi kita. Maka hidup jangan melulu logika, tapi ada juga dimensi agamanya, biar tangan yang memegang tidak berdarah. Itu makna dalamnya. Jadi puisi itu hanya 4 baris, tapi itu kalau ditarik ini bisa perdebatan antara akal dan agama, akal dan wahyu. Buku itu tebalnya bisa 300 halaman hanya ngomong ini, tapi kalau pujangga dia hanya ngomong 4 baris. Ya kan? Itu pun sangat kias. Orang bisa menafsirkan panjang lebar, cukup 4 baris. Itu satu bab besar tentang hubungan akal dan wahyu, akal dan agama. Reason and Revelation. Oh, itu dia cuma butuh 4 baris. Ini lagi untuk bikin orang optimis. Jangan takut, setiap bayi yang lahir ke dunia adalah pesan bahwa Tuhan belum kecewa dan belum bosan kepada manusia. Oh iya kan? Tuhan masih membolehkan ada bayi lahir, itu berarti dia masih sayang, masih belum bosan sama kita. Jadi lagunya Ebit GAD itu salah. Mungkin Tuhan mulai bosan. Belum. dunia. Kalau Tuhan mulai bosan, katanya Tagore, tidak akan ada bayi lahir lagi. Bosan aku sama manusia, tidak ada lagi manusia yang baru, harusnya gitu kan. Buktinya masih banyak bayi lahir. Kamu silakan datang ke rumah sakit, tiap rumah sakit ada bayi puluhan itu. Berarti apa? Tenang aja, Allah belum bosan sama kita. Berarti ya, kiamat gak terlalu dekat lah jaraknya, masih agak lama. Jadi kalau ada ramalan kiamat, bisa kamu bantah, ah masa sih mau kiamat, masih banyak bayi yang lahir loh. Berarti Allah masih belum bosan sama kita. Jadi setiap bayi lahir, harusnya optimisme baru juga lahir. Berarti Allah masih sayang sama kita. Berarti Allah gak cuek lagi sama kita. Berarti Allah gak kecewa senakal apapun kita selama ini. Buktinya masih ada bayi baru yang lahir. Berarti Allah masih berharap sama kita. Jadi bikinlah bayi sebanyak-banyaknya. Iya itu kesimpulannya tiba-tiba meloncat ke sana. Jadi ya, ini pelajaran optimisme, jangan khawatir, optimislah. Ini diberkatilah mereka yang ketenarannya tidak lebih terang dibandingkan kebenarannya. Ini pelajaran infotainment. Jadi hati-hati, di beberapa hadis juga disebut jebakan ketenaran popularitas. Mungkin kamu pingin jadi orang terkenal, mungkin kamu pingin jadi orang yang dicari. Tapi hati-hati, kebenaranmu atau kebenaran yang kamu bawa harus lebih terang daripada ketenaran. Kalau kamu dicari orang karena ketenaranmu, maka akan ada idola baru, ada berhala baru, yaitu dirimu. Tapi kalau kamu dicari orang karena kebenaranmu, maka kamu akan mengantarkan orang lain, membawa orang lain lebih dekat pada Allah, pada Tuhan, pada kebenaran. Jadi mungkin besok kamu jadi orang terkenal, jadi orang yang dicari, paling enggak jadi guru, jadi dosen, jadi ustaz, meskipun level kampung, itu kan termasuk orang yang terkenal. Jangan sampai kedudukanmu, posisimu, dirimu lebih dipentingkan daripada kebenaran yang kamu bawa. Jadi kalau kayak gitu, kamu jadi idola, kamu jadi berhala. Idol itu kan berhala kalau bahasa Inggrisnya. Indonesian Idol berarti berhalanya Indonesia. Ya, mari kita hancurkan berhala-berhala itu yang tiap hari kamu sembah-sembah. Jadi jangan sampai orangnya, ya ketenaran yang lebih terang daripada kebenaran itu, misalnya, ya pakai contoh idol aja. Kamu dangdut idol, kamu milih seseorang, sendak enak apapun dia nyanyi, tetap kamu pilih karena dia idolamu. Itu namanya ketenaran mengalahkan kebenaran. Atau yang stand up comedy, kamu selalu SMS padahal pada orang itu, padahal dia sudah enggak lucu lagi. Kenapa? Karena dia temanmu. Atau karena kamu suka dia. Itu namanya ketenaran mengalahkan kebenaran. Dulu pilihanmu Jokowi atau Prabowo? Karena pilihanmu Prabowo, sekarang presidennya Jokowi. Maka apapun yang dilakukan Jokowi, kamu anggap salah. Itu namanya ketenaran mengalahkan kebenaran. Atau dulu kamu milih Jokowi, apapun yang dilakukan Jokowi, maka dia benar. Karena apa? Karena dari Jokowi, bukan karena kebenarannya. Maka berarti popularitas lebih terang daripada kebenaran. Itu kalau dijelaskan panjang, bisa satu buku lagi. Ya, kalau Tagore cukup ngomong dua baris. Ya kan, maknanya bisa dalam. Itu cirinya para pujangga. Dan yang terakhir ini puisi. Saya harus pakai kacamata. Ini puisi yang zaman saya SMA tak tulis di buku harianku. Iya. Judulnya bagus. Judulnya enggak tak tulis di judulnya izinkan. Saya lupa itu buku terjemahan lama. Tapi isinya menarik. Izinkan aku berdoa, bukan agar terhindar dari bahaya, namun agar aku tiada takut menghadapinya. Izinkan aku memohon, bukan agar penderitaanku sirna, namun agar hatiku teguh menghadapinya. Izinkan aku tidak mencari sekutu dalam medan perjuangan hidupku, namun agar aku memperoleh kekuatanku. Izinkan aku tidak mengidamkan dalam ketakutan dan kegelisahan untuk diselamatkan, namun harapan dan kesabaran untuk memenangkan kebebasan. Berkati aku sehingga aku tidak menjadi pengecut dengan merasakan kemurahanmu dalam keberhasilanku, namun biarkan aku menemukan genggaman tanganmu dalam kegagalanku. Itu maknanya dalam, kamu tafsirkan sendiri. Intinya, jangan jadi orang cengeng, jadilah orang yang mandiri, yang optimis. Jangan bergantung pada apapun dan siapapun, minta kekuatan untuk bisa menyelesaikan semua masalahmu sendiri. Dan itu nanti jadi kunci kamu sukses, kamu berhasil tanpa harus diperbudak atau memperbudak orang lain. Nah, itu dalam sekali maknanya, di kepala setiap orang nanti manifestasinya bisa beda-beda. Oke? Okay? Itulah Tagore. Ini kalimat yang sering dikutip di film-film India. Hidup di dunia hanya sekali, cinta sejati hanya sekali, karena mati pun hanya sekali. Tafsirkan sendiri kalau yang ini kan. Ya, jadi cinta sejati itu biasanya cuma sekali, kecuali yang poligami bisa sampai 4. Semuanya sejati semua itu. Ya, itu sebenarnya maknanya dalam. Itu sebenarnya ungkapan sufistik. Tapi kalau di film-film India biasanya untuk jagoannya yang ditinggal mati pacarnya terus tidak mau pacaran dengan yang lain, biasanya pakai kalimat ini. Hidup hanya sekali, cinta sejati hanya sekali, karena mati juga hanya sekali. Kuliah juga hanya sekali. Ya. Entah selesai atau tidak selesai, yang penting sekali. Sekali kuliah langsung DO. Oke, saya kira itu. Semoga ada sesuatu yang didapat dari Tagore. Minggu depan kita coba ketemu dengan pujangga, tapi tidak dari timur, dari barat. Kita lihat orang yang namanya banyak sekali dipakai sebagai lembaga. Grote. Ya. Ada keistimewaan apa sih sastrawan penyair pujangga yang namanya Grote ini? Apa pikiran-pikirannya, kita ketemu minggu depan. Setelah itu mungkin kita ketemu penyair sufi yang sangat populer, biar ada manifestasi Islamnya. Kita ketemu Hazrat Inayat Khan. Kalau masih belum bosan pujangga, kita ke Jawa aja. Kita ketemu Ronggo Warsito. Ada apa di pikiran-pikirannya Ronggo Warsito? Muridnya Kiai Kasan Besari yang pernah tirakat 40 hari hanya makan satu buah pisang setiap hari. Ya, makan pohon pisang kan oke enggak ya. 40 hari kungkung, tidak makan apa-apa, makan pisang kluduk sehari satu. Itu perintahnya kiainya. Dan kamu jangan protes, apalagi ngomong itu bid'ah. Ya, ini urusannya dek, bid'ah apa enggak. Buktinya dia sukses sebagai seorang pujangga besar. Oke, itu 2-3 minggu yang akan datang. Minggu depan kita kayak gimana sih pujangga kalau gaya barat itu. Kita ketemu di Gote minggu depan. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq wal afwu minkum wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.